Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Hendaknya orang tua di dalam memiliki anak, selain itu adalah satu nikmat, dia harus paham bahwa itu adalah satu amanat. Amanat untuk diajarkan kepada mereka tentang tauhid Tuhannya. Amanat untuk dikenalkan dengan nabinya. Amanat untuk dididik menjadi orang-orang yang manfaat dunia sampai akhirat. Jangan asal bangga aja sama anaknya, tapi dia tidak mendidik. Hati-hati, kita harus paham bahwa anak itu bisa menjadi musuh dan malapetaka bagi kita nanti di akhirat. Inna min auladikum wa azwajikum aduwwul lakum. Sesungguhnya di antara istri kamu dan anak-anak kamu itu bisa menjadi musuh kamu nanti di akhirat. Bagaimana Nabi menceritakan orang tua yang banyak beribadah, orang tua yang banyak berzikir, sehingga dinyatakan bahwa orang itu adalah min ahlil jannah. Ketika orang tua tadi itu akan menuju ke surga karena sudah dinyatakan lulus, sukses dalam amal ibadahnya di atas dunia, ternyata ada yang menuntut, ya Allah, itu orang tidak layak masuk surga, itu adalah orang yang zalim, yang banyak bersalah. Tahukah Anda siapa yang menuntut? Bukan lawan, bukan musuh, tapi anak-anak yang selalu dimanjakan di atas dunia oleh orang tuanya. Orang tuaku memang ahli mengaji, tapi aku menyanyi diberikan gitar oleh orang tuaku. Orang tuaku memang ahli ke masjid, tapi aku belum pernah diajak. Aku dibiarkan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Orang tuaku menghadiri majlis ilmu, tapi belum pernah mendidik aku atau menitipkan aku kepada orang untuk mengajarkan kepada aku. Begitu banyak dia melaporkan kesalahan-kesalahan orang tua, ayah dan ibunya. Akhirnya Allah yang maha adil mengurungkan orang tadi itu menuju ke surga, masuk ke surga sekalipun banyak amal, dan diadili ternyata benar, ayah dan anak masuk neraka bersama. Karena itu, jangan kita asal umbar aja anak kita. Kepingin anak seneng, dihibur dengan maksiat kepada Allah. Kepingin anak baik, manja sekalipun meninggalkan yang wajib, itu pun dibiarkan oleh orang tua. Bagaimana Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, dengarkan, ini kepada kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka. Sesungguhnya bahan bakarnya api di dalam neraka bukan kayu, bukan arang, tapi adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik dan tubuh-tubuh manusia yang kafir dan fasik. Tubuh-tubuh manusia jadi bahan bakarnya, bukan kayu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di dalam neraka tadi itu Allah sediakan malaikat-malaikat yang kuat, yang keras. Kalau bahasa sekarang, sadis, sengit. Tapi perbuatan malaikat tadi itu bukan karena kebencian. Perbuatan malaikat itu memang diprogram daripada Allah la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu bukan karena bermaksiat kepada Allah, tidak. Malaikat diciptakan oleh Allah suci daripada perbuatan maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka adalah makhluk yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Itulah diperintah Allah untuk mengadab, mengajar mereka. Kita disuruh melindungi diri kita dan keluarga kita daripada adab neraka yang begitu dahsyatnya. Bagaimana caranya? Kita buatkan benteng anak kita supaya selamat dari neraka. Siapa yang bisa melindungi diri dari adab neraka? Kita berikan kepada untuk mereka baju-baju anti api. Cara untuk melindungi diri dan keluarga kita dari adab neraka, mendidik mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mendidik mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, apa kata Ustaz?